tak semangku kali pantang dimakan di antara ini. Betapa senang riang dalam hati karena Ustaz mau mampir di masjid kita ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikan kakap, ikan gabus, buah tobat di sambal balaja. Pada kali pernah ucapkan tak bagus karena tausiah Ustaz Solatlah yang kontak kita luarkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama kita simak dan dengarkan dengan seksama tausiah agama dalam hal ini yang akan disampaikan langsung oleh Tuan Guru kita Al-Mukarram Ustaz Haji Abdul Somad dari Singapura. Kepada Ustaz kami izin Pak. Bismillah. Izin. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenggelam matahari tadi kita masih bisa bernafas, istiqomah iman dan Islam. Kita syukuri nikmat itu dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada Dia yang mengajarkan kita bagaimana menyembah Allah, mengetahui nama Allah, bersyukur kepada Allah. Maka bukti balas budi kita, kita ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan guru, alim ulama, cerik pandai, tokoh masyarakat yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama, insyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jangan lupa niat iktikaf. Nawaitul iktikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Maka selama kita berdiam di dalam masjid ini, yang di luar juga dapat pahala iktikaf karena shofnya tak putus. Selama iktikaf ini malaikat mendoakan dengan dua doa. Allahummaghfirlahu Allahummarhamhu. Allahummaghfirlahu Allahummarhamhu. Rahmati dia, ampunkan dia. Rahmati dia, ampunkan dia. Selama berada dalam iktikaf ini pula empat balasan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, nazalat alaihimus sakinah, diturunkan ketenangan ke dalam hati. Yang kedua, ghasyat bihimur rahmah, diliputi rahmat kasih sayang Allah. Yang ketiga, haffat bihimul malaikah, dikelilingi oleh para malaikat. Yang keempat, wadzakarahumullahu fiman indah, dibanggakan Allah kepada para malaikat. Mudah-mudahan kita termasuk yang dibanggakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Apa namanya? Al-Muslim. Enggak, saya tanya, apa masalah ini? Oh, lampu. Sangka ada masalah. Soalnya saya sedang menghadapi banyak masalah. Jadi saya mulai tausiah jam 9, lebih kurang 60 menit. Nanti setelah ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Tapi tidak baku 60 menit. Kalau saya tengok udah ada menggaru-garu kepala, muap-muap, saya berhenti. Untuk apa kita siksa orang lama-lama kan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya dikasih kursi, dikasih meja, maksudnya supaya menyampaikan tausiah ini duduk. Tapi kalau saya duduk, nanti yang belakang itu pula unjuk rasa berdiri-berdiri. Saya bangga malam ini, bapak-bapak yang tua-tua ada, yang setengah tua pun ada, yang setengah baya ada, anak-anak muda pun ada, anak-anak lajang kita pun ada. Mereka inilah calon gubernur Sumatera Utara. Takbir nanti, udah agak-agak dekat setan kalau kita takbir. Masih jauh-jauh lagi setan. Kalau di masjid itu masih ada anak merangkak, masih ada anak menjerit-jerit, masih ada anak-anak muda, jamaah masjid muslimin jangan risau, jangan kecil hati. Artinya apa? 20 tahun akan datang, masjid ini masih tetap ramai dengan sholat berjamaah. Tengok anak-anak di pintu, anak-anak. Cuman mak-mak aja yang tak ada nampak. Oh, di luar. Mak-mak itu penting juga. Kalau tak ada dia, macam mana lahir anak-anak itu kan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini saya akan membahas 5 hikmah hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikmah yang pertama, ketika Nabi sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, Nabi tidak membangun bangunan yang hebat, karena bangunan yang tinggi yang menjulang akan hancur kalau manusianya tidak dibangun duluan. Betul? Kalaulah bangunan hebat standar kehebatan, maka yang paling hebat adalah Fir'aun, karena Fir'aun sampai sekarang membangun piramid tak tumbang sampai hari ini. Pergi ke Mesir sana, batu batanya sebesar kulkas, beratnya 2 ton. Kalau tak percaya, cabut, pikul. Kalaulah standar kehebatan adalah bangunan fisik, kursi emas, periuk emas, piring emas, maka kerajaan kuil Petra yang ada di Yordania, istana-istana raja yang ada di Mesir dan Yunani, yang ada di Roma, yang ada di Romawi, maka itu bukti kecanggihan. Tapi ketika Bapak Ibu pergi kemarin ke Masjid Nabawi di Madinah, ada menengok kursi Nabi Muhammad SAW dari emas? Ada. Ada menengok piring Nabi Muhammad dari emas? Ada menengok cincin Nabi dari emas? Tidak ada. Karena Nabi tidak membangun fisik, tapi yang dibangunnya adalah manusianya. Membangun jembatan mudah, membangun kereta api mudah, tapi kalau manusianya tidak dibangun, maka hancur lebur itu peradaban. Betul? Buktinya masjid besar, hebat, mewah, lampunya canggih, memandang ke atas langsung nampak awan. Coba kalau manusianya tak dibangun, siapa yang mengisi masjid malam ini? Sarang laba-laba, Spiderman. Inilah yang membanggakan kita. Bangunan fisiknya hebat, tapi juga manusianya dibangun. Sehingga manusia memikirkan orang lain, manusia memikirkan manusia. Manusia tidak hanya memikirkan beton, manusia tak hanya memikirkan atap, tapi dipikirkannya manusia yang lain yang teraniaya. Maka dibuatnya lah poster besar-besar Save Tuas. Allahu Akbar. Kami bersama Ustaz Abdul Somad. Masya Allah. Entah dari website mana di kopior. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, membangun bangunan masjid yang indah, yang mewah, membangun mall, kantor, kondominium, penting, tapi yang paling penting adalah membangun manusianya. Betul? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama yang dia bangun adalah manusia-manusia yang membangun peradaban Islam. Manusia yang pertama dibangunnya adalah orang yang bukan menyembah makhluk, tapi menyembah Khalik. La ilaha illallah. Sebelum itu bagaimana orang Arab? Datang Nabi Muhammad SAW ke kota Makkah Al-Mukarramah, dihancurkannya berhala-berhala patung-patung yang ada di dalam Masjidil Haram, di dalam Ka'bah, di atas Ka'bah, di samping Ka'bah. Dalam kitab Ar-Rahiq Al-Maktum ditulis oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, terdapat 360 patung yang disembah oleh orang kafir, musyrik, jahiliyah, Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu lainnya. 360 patung. Kalau disembah satu hari, setahun baru selesai. Ada yang terbuat dari batu, ada yang terbuat dari perunggu, ada yang terbuat dari perak, ada yang terbuat dari emas, ada yang terbuat dari batu, dan ada yang terbuat dari tepung gandum. Diambil tepung gandum, dicampur sama minyak samin, minyak sapi, dibuat gambar orang gemuk besar, disembah mereka. Pas lapar perut, dicubitnya pipi. Maka mereka itu disebut dengan umat jahil, bodoh. Bukan berarti orang musyrik kafir jahiliyah itu tak tahu hitung berhitung. Mereka itu adalah masyarakat yang ekspor import businessman kaya raya. Abu Jahal, Abu Lahab itu kalau hidup sekarang profesor doktor SE, sarjana ekonomi. Pekerjaannya bisnis ekspor import. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shaib. Perjalanan orang Arab Quraisy, perjalanan mereka rihlatash syita', musim dingin, was-shaib, musim panas. Musim dingin mereka pergi ke Yaman, musim panas mereka pergi ke Syam. Makkah di tengah, bawah Yaman, atas Syam. Musim dingin ke Yaman, musim panas ke Syam. Kita hitung sekarang berapa negara. Yaman, Saudi Arabia, Yordania, Palestina, Suriah, Lebanon. 6 negara. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan yang kafir musyrik itu ternyata berdagang bisnis 6 negara. Jadi jangan kalian bayangkan dia itu jual duku antar kelurahan. Kenapa dia disebut jahiliyah? Diambil dari kata jahil. Bukan tak paham ekonomi, bukan tak paham dagang niaga, tapi dia tidak paham tentang Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah maka Masjid Al-Muslimin ini kaligrafinya semua nama Allah. Coba tengok. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus la ilaha illallah. Ini tak nampak kan ada orang nyuting dari dia. Artinya apa? Menengok kaca-kaca kaligrafi ini bukan menyembah kepada dinding, bukan menyembah kepada batu, bukan menyembah pokok kayu, tapi kita diajarkan mesti benar akidahnya la ilaha illallah. Kalau dalam sholat itu tiba-tiba terbayang makhluk Allahu Akbar, nampak muka Ustaz Somad, hilangkan. Makanya sholat itu buka mata. Ustaz, sholat itu buka mata atau tutup mata? Buka mata, karena kalau tutup terbayang macam-macam. Buka mata. Mana dalil sholat buka mata? Uqtulul aswadaini fis sholat, bunuhlah dua yang hitam ketika kau sedang sholat. Ketika sedang sholat, bunuh dua yang hitam. Allahu Akbar. Apa dua yang hitam? Ular dan kalajengking. Masuk akal tak orang sholat bisa bunuh ular kalajengking kalau matanya tertutup? Allahu Akbar. Tuh, diketipnya, baru tahu. Akhirnya sholat itu buka mata. Allahu Akbar, tejam mata. Tiba-tiba terasa air tumpah. Apa ini? Rupanya ular anaconda rasanya. Tapi ada kalanya pula menutup mata lebih khusyuk daripada buka mata. Apa itu? Ketika kita sedang sholat, pas di muka kita itu ada anak muda pakai baju kaos bertulis di belakangnya. Hidup sudah susah, jangan bikin susah. Buka bisa kita buka. Karena setiap kasal kita buka, nah salah buka mata tutup mata itu bukan masalah rukun wajib, tapi adalah masalah tidak terkait dengan rukun dan syarat. Bukan rukun sholat, bukan syarah sah sholat, bukan pula wajib sholat, tapi ini penting. Jangan sampai terngiang-ngiang nampak dalam bayangan. Lalu yang kita bayangkan sholat itu apa Pak Ustaz? Angkat kedua tangan, katakan Allah Akbar. Tak membayangkan nama, tak membayangkan rupa, tak membayangkan bentuk, tapi dia, siapa dia? Qul huwallahu ahad, esa, tunggal, tak berbilang. Meminta hanya kepada dia Allahus Somad. Dia tak punya anak, lam yalid, dia tidak diperanakkan, walam yulad. Yang sakit hati dengan ceramah saya ini salah sendiri, kenapa kalian dengar? Yang pertama dibangun manusianya hanya menyembah kepada Allah, tidak meminta kepada selain Allah. La ilaha illallah. Ini sekarang masih ada lagi orang minta-minta kepada selain Allah, minta kepada makhluk, tak boleh. Amin. Minta duit kepada makhluk tak boleh. Meminta kepada Allah, adakah di ruang ini orang yang tauhidnya benar merasa duit dia itu duit punya dia? Tidak. Karena semua yang kita punya ini adalah punya Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang di langit, apa yang di bumi, punya Allah. Kalau begitu semua yang ada di kantong bapak ibu sekalian punya bapak apa punya Allah? Allah. Nah, masukkan pada kotak. Itu tanda kalau benar tauhid kita. Kalau memang betul tauhid Ustaz Somad semua punya Ustaz, masukkanlah ke situ. Aku tak bawa dompet. Innallaha astara minal mu'minin. Allah sudah membeli dari orang beriman. Anfusahum wa amwalahum. Diri mereka, harta mereka sudah dibeli Allah Subhanahu wa taala. Bi anna lahumul jannah. Sudah ganti rugi tukar barang dengan surga. Ini nyawamu, ini hartamu, sudah kubeli dengan surga. Maka kita hari ini tak punya diri, tak punya harta, karena semuanya adalah punya Allah. Agak besar duit masuk ke lo. Puncak kedurhakaan manusia adalah ketika dia merasa memiliki bahwa ini punya dia. Ini bukan punya kita. Siapa bilang punya kita? Boleh kita jual kornea mata kita ini? Boleh? Mana boleh? Boleh kita jual katup jantung kita ini? Boleh? Tak boleh. Boleh kita jual buah pinggang kita ini sebelah? Tak boleh. Kenapa tak boleh menjual buah pinggang? Padahal dia ada dalam badan kita. Karena dia bukan punya kita, tapi dia milik Allah. Tapi anak-anak muda jangan kalian salah pasang ini. Besok singgah kalian di rumah orang, depan rumah ada pohon mangga, kalian ambil. Hei, kita yang punya mangga, kenapa kau ambil? Lillahi ma fis samawati. Segala yang di langit, segala yang di bumi punya Allah. Oh, bapak tuh ikut juga pengajian saya. Diambilnya batu, dilemparnya kepala kalian. Lompang. Kenapa Pak lempar? Batu itu pun punya Allah. Lalu kau tahu. Jadi semuanya ini milik Allah. Tapi kita disuruh berusaha. Ada yang dapat harta dengan bisnis dagang jual beli. Ada yang lewat tanam beras, padi, sawit dan karet. Ada yang lewat jasa. Tapi semua itu hanyalah benda pinjaman yang kita pakai sementara hidup. Begitu keluar roh dari jasad, maka bukan punya kita lagi. Betul? Kalau mati bapak malam ini, misal pun pucat. Misalkan mati, oke lah kalau bapak takut kali. Misalnya saya mati, saya tak takut saya mati. Misalnya mati saya, lalu kemudian besok pagi, apakah nama saya yang ada di STNK BPKB itu berlaku? Tak berlaku. Anak saya akan pergi ke kantor Samsat, balik nama. Pak polisi bertanya, polisi? Apa ini? Ini Pak, fotokopi surat mau balik nama. Kenapa balik nama? Ini kan Ustaz Somad yang ceramah itu. Dia udah tak ada lagi Pak. Kenapa? Mati dia Pak. Habis. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang namanya ada di SDNK, di BPKB, di surat cincin, di surat gelang, di surat rantai, akte notaris tanah, balik dari sini, tengok-tengok memang lah. Tapi ada yang kekal abadi, walaupun kita sudah mati, dia tetap punya kita. Mana dia? Yang dulu memberikan tanah untuk Masjid Al-Muslimin. Yang dulu memberikan, ini apa dinding Masjid Muslimin? Granit. Hah? Granit. Masya Allah, semeter-semeter lebar. Setahu saya keramik itu kan 2 jengkal, ini 1 meter lebar. Siapa yang menyumbang granit ini dulu, dibangunkan Allah granit yang lebih indah tempat dia dalam surga. Tapi jangan nanti yang saya sampaikan ini kalian berpikir pakai logika. Yang ngasih kubah dapat kubah di surga. Yang ngasih granit dapat granit di surga. Yang ngasih AC dapat AC di surga. Yang ngasih WC. Masa masuk surga cuma duduk di WC aja? Tak begitu logika berpikirnya. A'dadtul 'ibadiyas salihin, aku siapkan untuk hambaku yang soleh-soleh. 3, mala a'yunun ra'at, belum pernah ditengok biji mata. Wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga. Teringat saya, kenapa kotak ini dekat-dekat sini aja? Jauh-jauh lah sikit. Saya dekat-dekat ini tak normal jantung saya. Degup-degup deh. Hilang pula bahan ceramah. Tengoklah agak-agak jauh sikit. Memang di sini bapak-bapak ini yang cari duit, mereka ini yang kerja, tapi dompet ibu tuh yang megang. Ini tempat ibu-ibu. Bapak-bapak ini paling megang duit paling banyak 5.000. Dek, abang mau pergi pengajian, dek. Ini 5.000, pegang bang. Daripada telanggar anak ayam nanti. Pegang. Abang jangan banyak-banyak megang duit. Abang jangan banyak-banyak megang duit. Nanti banyak-banyak abang kawin lagi. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka yang pertama ditanamkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah akidah bahwa kita ini punya Allah, hidup kita ini pinjaman dari Allah, bernapas yang dihembuskan angin dari Allah, paru-paru pinjaman dari Allah, tanah yang dipijak tanah punya Allah, langit yang menaungi atap dari Allah, yang punya kita mana? Tak ada sama sekali. Nah, kayaknya nanti kalau ada orang yang angkuh, yang sombong, tanah milik pengacara SHMH, tanah milik pegawai kantor gubernur, tanah milik pegawai kantor bupati, buatkan baleho besar-besar macam ini, tempel di sini, dari ujung sana ke ujung sini, semua milik Allah subhanahu wa ta'ala. Biar sadar dia, orang akan sedih berkepanjangan kalau rasa memilikinya terlalu besar. Semakin besar rasa memiliki, semakin besar kesedihan ketika dia pergi. Betul? Makanya banyak ibu-ibu itu ketika lakinya meninggal, tak ada dia nangis. Bu, suami ibu meninggal, ibu tak nangis. Enggak Pak Ustaz. Kenapa? Aku tak ada rasa memiliki. Mau mati-matilah. Semakin besar rasa memiliki, semakin besar kesedihan dan penderitaan ketika dia pergi. Betul? Oleh sebab itu maka kepemilikan yang pertama diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa kepemilikan adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ini milik saya. Ketika saya mau pergi keluar kota, saya titipkan, Pak Haji, ya, aku mau pergi ke Belawan, Pak Haji. Belawan dekat kali, agak jauh sedikit lah. Pak Haji, aku mau pergi ke Pekanbaru. Ya, ini ku titipkan kunci mobil sama kunci rumah. Ya, pergi saya. Selama saya pergi seminggu itu, mobil dan rumah punya saya. Apa punya Pak Haji yang menerima titipan? Punya saya. Lalu kemudian ketika saya pulang, saya minta kunci mobil, saya minta kunci rumah. Kecewakah Pak Haji tempat saya menitipkan kunci? Tidak. Karena dia sadar bahwa itu bukan punya dia. Maka yang paling mengerti tentang hakikat kepemilikan adalah tukang parkir. Mobil Mercy, baby Benz, Alphard, mobil mahal, Ferrari. Mas Pak, mundur Pak, mundur Pak, mundur. Ya, ya, ya, ya. Stop, stop, stop. Sudah selesai. Datang orang untuk ngambil, ada tukang parkir marah. Jangan ambil, jangan ambil. Tidak, karena dia sadar. Begitu jugalah dengan hidup ini. Nama besar, popularitas, harta, kekuasaan, jabatan. Kenapa orang stres, stroke, mati sebelah, ngences, mati? Kenapa? Karena merasa ini semua punya dia. Ketika menjadi pejabat, oh, dibukakan pintu. Saking kayanya, semuanya ada pembantu. Ada khusus motongkan kuku sebelah kiri. Ada khusus motong kuku sebelah kanan. Ada khusus menyupir, ada khusus menyemir sepatu. Ada khusus menyemir kumis. Ada pula khusus membantu mengorek telinga. Saking kan kayanya, begitu hilang jabatan kekuasaan, kena penyakit PPS, Post Power Syndrome. Kehilangan kekuasaan, kehilangan memiliki, kehilangan harta benda. Akhirnya sedih berkepanjangan, sedih, sedih, sedih, sedih. Lama-lama kesunyian, lama-lama tak lalu makan, lama-lama mati sebelum masanya. Tapi orang yang paham bahwa jabatan ini amanah, bahwa harta ini amanah, bahwa istri, suami, anak-anak amanah, dia diambil orang, bukan punya saya, Pak Ustaz. Ini punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pulang dari sini nanti rumah tetap dikunci. Pulang dari sini, bang, bang, bang, pintu pagar kita dikunci. Tak usah, punya Allah. Itu bukan paham, bodoh. Kita malam ini bicara tentang hakikat. Menangis bengkak mata karena anak meninggal. Anakku meninggal, Pak Ustaz. 9 bulan 10 hari ku kandung, meregang nyawa ku melahirkannya, Pak Ustaz. Menyusukannya 2 tahun, sedang lucu-lucunya tiba-tiba diambil Allah. Mengadu ke saya, menangis. Saya tanya, sayang ibu dengan anak ibu itu? Sayang, Pak Ustaz, apa tak sayang? Tapi suami ibu tak nangis. Dia mana menangis? Yang mengandung aku, yang menyusukan anak aku, yang meregang nyawa aku. Lakiku itu datang sekali-sekali aja. Sayang ibu dengan anak ibu itu, sayang, Pak Ustaz. Buah hati belayan jiwa, Pak Ustaz. Ibu percaya bahwa ada yang lebih sayang kepada dia daripada ibu? Siapa, Pak Ustaz? Allah. Dan Allah lebih sayang daripada ibu. Terdiam dia lama, baru dia sadar bahwa itu bukan punya dia. Ada anak yang dititipkan Allah. Untuk kau kutitip anak ini 2 tahun. Untuk engkau kutitip anak ini 15 tahun. Untuk engkau kutitip. Ada orang memandikan anaknya 2 kali. Sekali dimandikannya anak itu hidup, sekali dimandikannya anak itu mandi jenazah. Semalam saya jumpa orangnya di Bogor, meleleh air matanya. Ananda Ustaz Somad, anak itu kumandikan 2 kali. Dulu kumandikan dia waktu bayi kecil, sekarang aku pula memandikan jenazahnya. Maka Islam mengajarkan kita, maqam yang paling tinggi adalah ridha kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, titipan yang diberikan kepada bapak. Bapak, titipan yang diberikan kepada ibu. Maka ibu mesti ridha kalau bapak ini diambil oleh orang lain. Janganlah ibu marah. Bergurau aja tuh, Bu. Cuman bapaknya aja yang serius. Ada 2 penyakit manusia yang sampai hari ini tak ada obatnya. Pertama, terlalu takut. Yang kedua, terlalu sedih. Makanya ditulislah buku oleh Sheikh Ain Al-Qarni dari Saudi Arabia. Judulnya, bahasa Melayunya, Don't Be Sad. Jangan sedih. Karena orang terlampau sedih. Sedih hilang jabatan, sedih kematian anak, sedih kehilangan sepeda motor. Saya tak terlalu sedih hilang sepeda motor, Pak Ustaz. Cuman kenangannya itu dulu sama mantan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oleh sebab itu sedih berkepanjangan, sedih-sedih. Yang pertama, takut. Takut nanti habis pensiun mau makan apa. Akhirnya korupsi. Semua orang yang korupsi itu berawal dari takut. Takut anak tak makan, takut rumah tak ada, takut mobil tak ada, takut nanti gaji tak cukup, takut, takut, takut. Akhirnya makan harap. Makanya khotib naik ke atas mimbar. Apa pesan khotib? Ittaqullah haqqa tuqatih. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ustaz di masjid muslimin ini semangat betul ceramah? Mikrofonnya mantap. Masjid-masjid lain di Medan, kalau kalian mau hebat pengajian, datang ke masjid muslimin. Studi banding kalian macam mana mikrofon. Apa mereknya? Patutlah mantap. Mereknya asli. Yang lain tuh KW. Asli gitu deh. Asli mereknya. Di mana-mana saya ceramah, saya tengok mikrofon tuh pencetnya ke atas ke bawah. Tapi di sini macam kalkulator. Hebat jamaah muslimin. Tapi ini adalah milik Allah. Lulus. Coba tadi pas kutanya, ini punya siapa? Punya pengurus, kata dia. Pengurus tuh punya Allah. Masjid ini punya Allah. Dititipkan sebentar sama pengurus. Kelolalah dengan baik. Dipinjamkan sementara. Pakailah modal itu. Kalau untung, menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran yang pertama. Sebelum kita mengeluti ajaran Islam yang lain, yang perlu dipahami adalah segala sesuatu milik Allah. Ini anak-anak muda ini banyak kali takut tak dapat jodoh. Dari mana Ustaz tahu? Setiap pertanyaan itu aja. Ustaz, kapan jodoh itu datang? Ustaz, apa tandanya dia jodoh kita? Kok kelas berapa? Kelas 2 SMP. Innalillah. Kelas 2 SMP bertanya jodoh. Urus saja dulu rapor tuh. Bahwa semut yang berada di dalam sarang, sarangnya di dalam tanah, tak pernah menengok matahari, dijamin Allah rezekinya. Ada binatang pelan sekali, pelan geraknya, begini gerak, macam kadal, tapi pelan. Yang dimakannya adalah binatang yang paling kencang. Apa itu? Capung. Helikopter dimakan. Bisa dimakannya. Ustaz tahu dari mana? Ada yang ngirim video di WA kemarin. Pelan binatangnya. Begitu dijulurkannya lidahnya ke atas, tup, apa? Cicak. Cicak binatang yang tak bisa berdiri. Cicak dari sejak diciptakan sampai sekarang telentang aja. Cicak, makanan cicak, nyamuk. Kadang kita pun tak dapat mukul nyamuk. Sering kali bapak-bapak yang udah sakit, mengamuk dinding tuh. Tapi cicak makanannya nyamuk. Cacing tak berkulit, tak bermata, tak berkaki, tak bertangan. Di dalam tanah, tapi tetap dapat makan. Kenapa kita manusia yang di atas tanah, berkulit, bermata, berhidung, berkaki, bertelinga, kenapa ragu? Mana letak iman kita kepada Allah? Ini banyak orang tua rusak akidahnya. Nah, kau kuliah nanti S1, S2, S3, ini sudah kusiakan 100 juta untuk nyogok jadi PNS. Kadang anak-anak ini tidak sesat, tapi kitalah yang takut, takut kita tak beralasan. Makanya dalam Islam diajarkan, akhrajakum min butuni ummahatikum, kau keluar dari perut ibumu. Ada yang di sini lahir bawa sepatu bot? Tak ada. Kita membawa tangan kosong, tapi kemudian 20-30 tahun sesudah itu mulailah punya baju sutra, pakai cincin emas, permata, tas kulit buaya, mahal, hebat. Semuanya adalah milik Allah, titipan Allah. Makanya habis pengajian, saya tak mau pengajian sebatas pengajian, tak ada efeknya pada kepribadian. Setelah pengajian ini, jangan takut menghadapi masa depan. Siap? Siap. Takbir. Setelah pengajian ini, hilangkan angkuh dan sombong, karena semua ini bukan punya kita. Ustaz Somad, Ustaz Somad. Iya. Itu yang di internet banyak follower, viewer, itu punya Ustaz? Bukan. Punya Allah. Dipinjamkannya ke saya sebentar. Ada saatnya jamaah itu suka, sayang dia. Kami suka sama Ustaz, selama ini nengok Ustaz di YouTube, sampai mimpi-mimpi kami Pak Ustaz. Anak kecil umur 5 tahun, 6 tahun. Ustaz Somad, Ustaz Somad, Ustaz Somad. Apa nak? Video Ustaz banyak di HP Mama. Datang pula takut saya. Kutanya, ayah kau tahu? Tahu. Alhamdulillah. Sempat ayahnya tak tahu kan gawat kita. Artinya apa? Allah yang melembutkan hati manusia itu, Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati. Sabbit qulubana, kokohkan hati kami. Ala dinik, dalam agamamu. Wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Jangan foto dulu, ini baju lain sebelah. Nanti pas begini foto, tengoklah Ustaz tuh, saking susah hatinya, bajunya pun lain sebelah. Masjid ini mantap, AC-nya banyak, cuman tak cukup, panas juga. Entah AC ini hidup, entah mati. Ini hidup, lampunya hijau semua, on semua. Cuman memang kita di dalam ini memang sudah over capacity. Ini sudah tak layak lagi. Ini kalau sampai tahulah Menteri Kesehatan ditangkap pengurus ini. Sudah di luar standar WHO ini. WHO, World Health Organization. Organisasi Kesehatan Dunia. Tapi insya Allah, selama kita berada dalam ridha Allah, panas-panas kita ini, setiap tetes peluh keringat bernilai amal soleh. Bapak kepanasan, sekedar panas. Aku udah panas, bercakap lagi. Kadang kalau tak kita ceritakan, disangka orang dia yang paling menderita. Panasnya lama lagi. Kadang kalau tak kita bandingkan dengan orang lain, kita tak tahu bahwa ternyata orang lain jauh lebih menderita daripada kita. Betul? Makanya kita sering ngobrol, cerita sama orang. Aku paling susah aku dunia ini sekarang. Susah kali aku. Kau susah? Aku lebih susah lagi. Dengan mendengar cerita kisah orang, ternyata ringan kisah kita. Aku kemarin udah diadukan ke Pak RT. Pak RT udah bolak-balik manggil. Kau diadukan ke RT ya? Aku diadukan ke Mabes lagi. Orang ini sempit aja dunia ini. Apalagi anak-anak muda nih, susah sikit. Anak umur 13 tahun bunuh diri di kamar mandi gara-gara banyak PR. Udah baca beritanya? Belilah pulsa. Artinya apa? Tidak siap mental menghadapi kehidupan. Akidahnya tak kuat, imannya tak mantap. Makanya kita diajarkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Aku tak berserah kepada penguasa, aku tak berserah kepada orang kaya. Wa ana minal muslimin, aku hanya berserah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan pula ini dipakai untuk masalah tugas-tugas negara atau masalah peraturan-peraturan negara. Kita tetap ikut aturan negara yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jangan besok pas parkir tanya sama petugas parkir, Pak, mana parkir? Tak ada parkir-parkir. Ini tanah milik Allah Subhanahu wa taala. Itu kan peraturan bersama yang sudah disepakati oleh DPRD Sumatera Utara, DPRD Kota Medan. Kesepakatan kita bersama. La tajtami'u ummati 'ala dhalalatin. Tak mungkin umatku sepakat dalam satu kesesatan. Oleh sebab itu maka ini akidah yang kuat ditanamkan ke anak-anak kita supaya dia tegar menghadapi kehidupan. Disiapkan rumah takut kena hujan, disiapkan mobil takut kena panas. Tapi mentalnya lemah, down. Anak lajang, ganteng, gagah, perkasa, tak makan, tak minum, muka pucat. Kau kenapa tak makan? Galau, Pak Ustaz. Kenapa kau galau? SMS tak dibalas, telepon tak diangkat, WA tak ada. Kok bisa kau kena sakit begini? Apa yang kau takutkan? Takut jodoh tak dapat, Pak Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Seganteng-ganteng ini kalian takut. Jangan lupa, di akhir zaman, satu laki-laki berbanding dengan 50 perempuan. Masih takut? Apa kalian takutkan? Berserak perempuan jalan. Saya duduk sebentar aja di kantin kampus, bolak-balik anak-anak gadis itu lewat. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apa pesan Imam Al-Hasan Al-Basri? Alimtu anna rizqi la ya'khuduhu ghairi. Aku tahu bahwa rezekiku tak mungkin diambil orang lain. Fatma'anna qalbi, maka hatiku pun menjadi tenang. Mungkinkah rezeki kita diambil orang? Tidak. Jangankan rezeki kita, makhluk yang paling mulia, laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim, manusia paling mulia. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam, sujudlah kepada Adam. Manusia hebat, malaikat lebih hebat, tapi malaikat sujud kepada Adam. Sedangkan kita manusia yang mulia ini saja dijamin Allah. Bagaimana dengan binatang-binatang dijamin Allah subhanahu wa ta'ala rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ardi, semua binatang yang melata di atas tanah, illa ala Allah rizquha, dijamin Allah rezekinya. Kalaulah rezeki tak dijamin Allah, sudah lama musang tak ada di dunia ini. Kenapa? Ungkapan pepatah Melayu, rezeki musang tak mungkin dimakan harimau. Mana lebih hebat harimau sama musang? Hebat harimau, tapi musang masih tetap dapat makanan, tikus masih tetap dapat makanan. Maka jangan takut banyaknya orang kaya, jangan takut banyaknya orang pintar. Rezeki dijamin Allah SWT, tapi tetap ada ikhtiar dan usaha. Ini sudah takdir untuk saya. Dua botol disiapkan panitia, satu untuk ceramah, satu tanya jawab. Dikasihnya gelas. Lalu di mana peran saya sebagai hamba Allah? Membuka tutupnya, menuangkannya, memasukkannya ke dalam mulut. Ditetapkannya rezeki saya, itu kuasa Allah. Tapi Allah kasih saya kuasa untuk menggerakkan tangan ke botol, membuka tutupnya, menuangkannya ke gelas, memasukkannya ke mulut. Itulah disebut dengan ikhtiar. Itulah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini mesti ditanamkan ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena ada satu aliran namanya Qadariyah. Nama alirannya Qadariyah. Artinya dia tak percaya kepada takdir. Ini bukan Ahlus Sunnah. Satu lagi ada aliran namanya Jabariyah. Jabariyah itu terpaksa, kata dia. Kata dia hidup ini terpaksa. Jabariyah ini na'uzubillah, na'uzubillah, na'uzubillah. Jangan sampai, mudah-mudahan anak cucu kita diselamatkan dari Jabariyah. Amin. Gimana Jabariyah ini, Pak Ustaz? Kalau tertangkap dia maaf, maaf, maaf cakap pakai sabu-sabu, ditangkap sama Pak Polisi, BNN, Badan Narkotika Nasional. Pemakai sabu-sabu. Ya Pak, kenapa kau pakai sabu-sabu? Sebetulnya saya tak mau, Pak. Saya terpaksa oleh takdir. Paling mengerikan akidah Jabariyah. Anak gadis disekolahkan ke Medan. Tiba-tiba semester 3, perut pun 3 bulan. Balik kampung. Kenapa kau sampai hamil? Sebetulnya aku tak mau ya, tapi ini udah takdir. Mengerikan. Pulang ke kampung membawa transkrip nilai. Coba aku tengok berapa nilai IP kau sekarang. Nih ya. Berapa IP kau? 2,5. Duit jajan ku kirim, motor ku kasih, uang kos ku carikan. Kenapa nilai kau begini? Ayah jangan marah. Ini sudah takdir ya. Bahaya Jabariyah. Bedanya dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlus Sunnah wal Jamaah percaya kepada takdir ketetapan Allah, tapi dia percaya bahwa kita diberi Allah kudrat dan iradat. untuk berusaha dan berikhtiar, namanya al-kasbu. Kalau sudah berusaha, terjadi juga yang tak diinginkan, qadarullah. Datang ke pengajian, bawa sepeda motor, ban depannya dikunci, ban belakang digembok, kunci stang sudah siap, dibawa pula rantai besi diikatkan ke batang pinang. Begitu selesai pengajian, tengok pinang tuh diangkat pencuri. Mana pokok pinang tadi? Mana pokok pinang tadi? Rupanya diangkat orang itu. Maka itu berarti sudah takdir. Anak gadis pakai jilbab panjang, pakai pakaian panjang, mata tak lirik larak sini sono, tetap orangnya menjaga kehormatan. Tiba-tiba datang tentara dari Serbia yang dipimpin oleh Slobodan Milosevic laknatullah alaih, memperkosa, maaf cakap, anak-anak gadis di Bosnia Herzegovina, pimpinan Ali Izzet Begovic. Terjadi takdir. Minta fatwa kepada Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam kitab Fatawa Muasirah, fatwa-fatwa kontemporer. Syekh, apakah boleh menggugurkan anak hasil kejahatan tentara Serbia ini? Kata Syekh Yusuf Qardawi, tak boleh digugurkan, karena itu takdir. Biarkan anak itu lahir, karena dia pun tak mau menjadi anak haram. Dan tak ada anak haram dalam Islam. Yang haram itu adalah perbuatan bapak dan ibunya. Maka takdir ini mesti dipahami dengan baik. Yang ingin saya sampaikan malam ini adalah meluruskan pemahaman mindset. Mind otak, set setting. Di setting otak kita malam ini. Jangan sampai mindset, main otak, set setan. Mindset otak setan. Karena sekarang krisis kita adalah bukan krisis ekonomi, bukan krisis politik, tapi krisis kita adalah krisis akidah. Keyakinan tentang Allah sudah dihilangkan dari kehidupan manusia. Dia hanya percaya kepada materi. Orang tua meninggalkan kebun yang lebar, orang tua meninggalkan rumah yang besar, tapi miskin keyakinan tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita baca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Muhammad itu ditarik Allah semua? Ayahnya meninggal ketika dia sedang berada di perut emaknya berapa bulan? Inilah akibat meninggalkan barzanji. Walamma tamma min hamlihi shahran ala ashuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Masih baca barzanji lagi kan? Itulah artinya walamma tamma min hamlihi, ketika sempurna hamilnya, syahrani, dua bulan, jangan yang lain, itu artis itu. Tufiya bil madinatil munawwarati, meninggal ayahnya di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, Abdullah. Apa kata jamaah? Allah, Allah. Senyum ibu-ibu menengok pelut kuning ayam panggang. Padahal dia sedang diingatkan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicabut Allah taala, ayahnya meninggal dunia, dibesarkan oleh seorang ibu. Dibawalah anak tadi ziarah ke makam ayah. Nak, ini makam ayahmu, Nak. Dua bulan kau dalam perutku dia meninggal, Nak. Supaya kau tahu bahwa engkau punya ayah yang agung dan mulia, nasab Quraisy, Nak. Dalam perjalanan balik, emak pula meninggal dunia umur 4 tahun Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua tempat bergantung ditarik Allah. Ayah mati, emak meninggal, berpindah asuh kepada atuk Abdul Muttalib. Sayangnya Abdul Muttalib bukan main, dipeluk, digendong, dicium tempat duduk Abdul Muttalib, singgasana Abdul Muttalib di bawah Ka'bah. Anak Abdul Muttalib tak ada yang berani satu pun naik ke tempat duduk Abdul Muttalib. Datang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melompat-lompat dia di atas itu. Anak-anak Abdul Muttalib menarik, ditariknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abdul Muttalib? Biarkan dia, biarkan, biarkan. Ayahnya sudah meninggal. Datuk yang sayang ini pun tak lama meninggal juga Abdul Muttalib. Pindah asuhnya kepada paman Abu Talib. ayah Ali, Sayyidina Ali punya ayah namanya Abu Thalib, dibesarkan oleh Abu Thalib. Abu Thalib susah, miskin, hartanya tak banyak, tapi dia punya sayang. Tak dibedakannya antara anak dia, anak kandung dengan anak abangnya. Dihormatinya, dimuliakannya. Bininya juga sangat penyayang. Nama istri Abu Thalib itu adalah Fatimah. Makanya ketika Fatimah meninggal dunia, apa kata Nabi SAW? Ya Fatimah, ketika aku tak ada emak, engkau menggantikan emakku. Ketika engkau ingin berbaju, kau rela kau berikan kain untuk aku. Begitulah sayangnya. Allah ingin menarik semua ikatan-ikatan. Ikatan ayah ditarik Allah, ikatan emak ditarik Allah, ikatan datuk ditarik Allah, ikatan paman ditarik Allah. Tinggal lagi istri buah hati belayan jiwa Khadijah, yang ketika Nabi menggigil kedinginan turun dari gua Hira, siapa yang menyelimuti? Khadijah. Yang ketika Nabi sedang susah, siapa yang menolong? Khadijah. Saat itu Allah juga menarik Khadijah. Apa tujuan Allah? Supaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya bersandar kepada satu, la ilaha illallah. Makanya kita harus pahami hidup kita ini, kalau agak susah-susah sikit, agak sulit-sulit sikit, bukan berarti Allah marah sama kita, bukan berarti Allah kejam, tapi Allah ingin kita meneteskan air mata di tengah malam. Ya Allah, kadang doa kita tak khusyuk kalau kita tak susah. Betul? Ustaz tahu dari mana? Saya merasakannya. Ini beberapa hari ini khusyuk kali. Makin banyak orang mengejek, makin khusyuk. Makin tajam biji mata orang nengok kita, makin khusyuk. Maka tak ada cara lain kecuali husnuzan, berprasangka baik kepada Allah. Apa kata Allah? Ana inda husni zanni abdi bi, aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Siapa yang lebih hebat daripada Nabi Musa alaihi salam? Nabi Musa tongkatnya dipukulkannya ke Laut Merah, terbelah Laut Merah. Kita pukulkanlah ke Sungai Deli. Bagaimana Musa alaihi salam dibesarkan di istana Fir'aun? Tak ada yang lebih hebat daripada istana Fir'aun. Sehebat-hebatnya Presiden Amerika, sehebat-hebatnya Sekjen PBB, kalau mau masuk istana Fir'aun pasti menunduk. Kenapa menunduk? Rendah dibuatnya pintu. Semua orang masuk pasti menunduk. Bapak kalau mau semua tamu-tamu menunduk, buatlah pintu pendek. Bisa masuk pun. Tapi kalau bapak buat begitu semua nunduk, saya tak mau menunduk. Kenapa? Saya menungging masuk belakang. Siapa yang lebih hebat daripada Fir'aun? Bagaimana cara Allah mengeluarkan Musa dari istana Fir'aun? Indah. Bagaimana caranya? Dibuatnya dua orang berkelahi. Berkelahilah dua orang bertinju antara umat Fir'aun dengan Bani Israel. Nabi Musa mau melerai, jangan kelahi. Silap dia. Fawakazahu Musa, ditinjunya, mati. Nabi Musa itu hebat, sekali tinju mati. Bukan macam kita, tinju kok nanti, tak mati-mati. Akhirnya Musa ketakutan. Yang mati ini pula umat Fir'aun. Nanti kalau balik ke istana Fir'aun mengamuk, lari dari Mesir. Akhirnya di bawah pokok kayu. Pokok kayu inilah yang ditengok Nabi Muhammad SAW waktu Isra Mi'raj, di atas bersama malaikat Jibril AS, nampak di bawah hijau. Jibril, ya, itu pokok apa yang hijau itu? Disitulah dulu Musa AS bernaung ketika terusir dari istana megah Fir'aun, saat dia habis meninju melerai orang Fir'aun bertinju dengan Bani Israel. Sampai akhirnya ditengoknya dari kejauhan, ada orang ngantri panjang. Kenapa panjang betul orang ngantri? Bukan sedang ngurus KTP. Didekatinya, ada apa ngantri? Rupanya sumur tertutup pintu batu, bergelinding batu dari atas bukit, tertutup pintu sumur. 30 orang menggeser tak terbuka. Datang Musa AS didorongnya sikit, terbuka. Patutlah sekali tinju mati. Dorongnya sikit, terbuka. Kata orang kampung, Hebat kau Musa, bisa kau buka sumur ini. Ya, kata Musa, silakan kalau mau ngambil air. Kata Musa, ladies first. Ada anak gadis dua orang di belakang. Anak gadis, kalau mau ngambil air, duluan. Akhirnya mereka pun ambil. Tentulah pisang emas bawa berlayar, masak sebiji di dalam peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Apa balasannya? Bertanyalah anak gadis ini, Tuan mau kemana? Aku pergi tanpa arah dan tujuan. Begitu skenario Allah SWT dibuatnya, dipukul ombak, dihempas gelombang, terusir dari istana Fir'aun. Begitu skenario mau mempertemukan dengan perempuan yang solihah. Akhirnya dibawalah Nabi Musa menjumpai Shu'aib. Shu'aib ini memang sudah lama mencari karyawan untuk mengembala kambing. Ya, kata anak gadis, ya anakku, ayah kan mau nyari karyawan ngembala kambing kan? Ya, inilah dia ya, ditulis dalam Quran. Inna khayra man ista'jartal qawiyul amin. Kalau ayah ingin mencari pekerja, carilah sifatnya dua. Al-qawiyu, tenaganya kuat. Al-amin, orangnya amanah. Mana orangnya? Ini dia ya. Oh, udah lama kau kenal sama dia. Baru tadi ngambil air. Kok bisa kau tahu dia kuat? Kami tadi ngantri. Terus, maju dia ke depan, didorongnya. 30 orang tak bergeser batu, dia sendiri bisa. Maka aku tahu dia kuat. Oh. Dari mana kau tahu dia amanah? Setelah kami mengambil air, ku ajak dia kemari. Kami di depan menjunjung air. Ketika angin kencang bertiup, nampak lekuk tubuhku. Dia di belakang, tak mau dia menengok. Akhirnya disuruhnya aku ke belakang, dia maju ke muka. Amanah dia ya. Orang amanah, orang yang jujur, orang punya tenaga, dipilih. Ah, begitu anak gadis dulu sama sekarang. Anak gadis dulu angin bertiup baru nampak lekuk tubuhnya. Sekarang tak berangin pun nampak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perjalanan hidup kita ini adalah skenario ilahi yang menggerakkannya adalah siapa dia? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. 5 poin yang kita ulang-ulang selesai salat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau susah hatimu karena rezeki, usir dengan yang 5 ini. Kalau kacau batinmu karena masalah, usir dengan yang 5 ini. Lahul mulku, dia yang punya kuasa. Walahul amdu, dia yang layak dipuja dan dipuji. Yuhyi, aku tak hidup, tapi dia menghidupkan aku. Wa yumit, aku bisa saja mati besok, tapi aku dipinjamkannya hidup supaya aku beramal. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia kuasa atas segala sesuatu. Tapi membacanya itu masukkan ke jantung, hati, naik ke otak. Ini banyak orang sekarang ngucap di ujung lidah tepi bibir aja. Qadir. Qadir. Qadir. Apanya ibu ini Qadir-Qadir aja? Kenapa ibu Qadir-Qadir? Bapaknya lakinya Abdul Qadir. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti bapak sampai masanya umur habis mau mati, apa yang bapak ibu pesankan kepada anak? Ma ta'buduna min ba'di, kata Yaqub alaihi salam. Nak, kalau ayah mati nanti kau nyembah apa? Kalau ayah mati nanti, apakah kalian tetap datang ke masjid al-muslimin? Apakah kalian tetap menyembah Allah? Tapi insyaAllah jamaah masjid ini, bapak-bapak ibunya datang, anak cucunya pun datang. Mati kita meninggalkan Sumatera Utara ini, mereka akan tetap mengumandangkan asma Allah, tetap berkumandang insyaAllah. Pagi yang membuat orang bangun bukan sirine, bukan bel dari HP, bukan jam waker, kring, bukan. Tapi asma Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asma Allah yang membuka pertama kali biji mata kita. Bang, bang, bang, bangun, bang, bangun, bang. Azan dari masjid? Enggak, HP Samsung. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hijrah mengajarkan bahwa kita siap pindah Makkah Al-Mukarramah, tempat dilahirkan, dibesarkan, dipeluk cium, disusukan. Setelah berumur 40 tahun dapat wahyu, 13 tahun berdakwah, tetes 10 keringat air mata, umur 53 tahun barulah pindah. Nabi pindah hijrah umur 53 tahun. Jadi Nabi 40 tahun, berdakwah di Makkah 13 tahun, 40 tambah 13, 53 tahun. Apa maknanya? Jangan pernah merasa di zona aman. Ini banyak kita, ini banyak mau merasa zona aman. Ustaz, aku SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, S1 4 tahun, S2 2 tahun, S3 sudah kerja, capek pindah-pindah. Aku mau aman, enjoy aja lah. Sedang Nabi aja 53 tahun masih pindah-pindah. Pindah. Nabi 53 tahun masih pindah, 8 hari 8 malam naik onta. Umat Islam umur 53 tahun datang bawa map ke kantor, ngurus apa, Pak? Pensiun dini. Saudaraku yang dimuliakan Allah, artinya apa? Jangan pernah takut untuk memulai kehidupan yang baru. My life, my adventure. Hidup adalah pertualangan. Begitu. Walaupun sudah tua, semangat tetap muda. Ini yang kita khawatirkan, casingnya anak muda, isinya panti jompo. Banyak nih sekarang anak-anak muda gaya bukan main lagi. Pas diajak, gimana bro? Bisa kita buat komunitas, kita akan membangun ini. Akhirnya ajalah, aku udah mau mati aja guys. Alhamdulillah malam ini jamaah yang datang ini adalah yang tua tapi semangatnya tetap muda. Yang muda memang sesuai dengan casingnya. Ini yang diharapkan menjadi pemuda-pemuda hijrah masa depan insyaallah. Amin. Kalau anak muda hijrah, mantap. Yang sudah tua belum juga hijrah, ingat, bau tanah. Kalau ada anak gadis jilbabnya panjang, mantap. Sudah tua tak juga berjilbab, kapan? Malaikat maut sudah lama. Kutu malaikat maut. Ya Allah, ku cabut sekarang. Kata Allah, jangan dulu. Jangan dulu. Tak enak kali. Masa sudah keriput mati dalam keadaan su'ul khatimah. Biarlah pas dia pakai telekung baru mati. Artinya apa? Kenapa kita tak mati sampai hari ini? Kenapa kita hidup sampai 1440 ini? Tak lama lagi pindah ke 1441, 1441, supaya kita beramal. Amal, amal, amal. Datang ke pengajian, amal. Pulang dari pengajian, amal. Sebelum tidur malam, witir, bagus. Kalau tak mau witir, tidur nanti malam, tahajud ditutup dengan witir, mantap. Tidurnya itu pun ibadah. Besok sholat subuh berjamaah, amal. Pulang dari masjid berzikir, baca Quran, amal. Masuk ke kantor kerja, yang berdagang, yang berniaga, yang kerja jasa, amal. Dapat duit, zakat, wakaf, infak, sedekah. Akhirnya mati dalam keadaan husnul khatimah. Ditutupkan orang wajah kita, tersenyum. Kata Ustaz Somad, mati itu sakit. Kata Ustaz Somad, mati itu macam kambing yang dikuliti hidup-hidup. Kenapa wajahnya tersenyum? Dia tersenyum karena sebelum malaikat maut mencabut nyawanya, malaikat datang berbisik, "Alla takhafu, jangan takut. Wala tahzanu, jangan sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Berbahagialah kau dapat surga yang dijanjikan Allah. Kalau sudah sampai masanya, tak bisa dimajukan, tak bisa dimundurkan, walaupun sedetik. Betul? Pas masuk jam 10. Janji kita tadi kan jam 9. Start jam 10. Mau jam mana pun yang ditengok, sama. Baik jam ini, maupun jam sana, sama. Kadang di beberapa masjid, tak sepakat antara jam itu. Jam 1 membilang jam 9, jam 1 membilang jam 9.30. Pas ditanya pengurus, rupanya baterai tak berganti. Tapi masjid kita, Masya Allah, Tabarakallah, lama kali 29.159 ini. Kenapa tak berubah-berubah jam 10? Nampaknya ada permainan pengurus. Masya Allah, Tabarakallah. Ini ceramah saya yang keempat malam. Subuh tadi di Pulau Brayan, habis itu Bagan, Percut, Habis itu siang tadi di komplek Citra Garden. Ini yang keempat. Tadi saya berpikir, apa yang mau ku sampaikan nanti? Udah habis bahan itu. Masih ada tak suaranya? Rupanya di antara yang keempat tadi, inilah yang paling bersemangat. Allahu Akbar. Artinya apa? Hidup ini kita hanya serahkan pada Allah, kita berusaha tawakal pada Allah. Jangan terlalu pikir-pikirkan kali. Tapi jangan pula tak sampai tak dipikirkan. Jangan terlampau dipikirkan sampai berkerut, tapi jangan pula tak dipikirkan. Kau gimana masa depan kau nanti? Nah, terserah yang di atas. Apa yang di atas? Cicak.